Bagaimana jika ada dai yang mencela salafi dengan talafi? Ini na'udzubillah ya. Ya, kalau dia menginginkan salafi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katakan talafi. Talafi itu artinya apa? Hah? Talafi itu artinya yang sudah rugi. Kalau dia barang sudah hangus terbakar itu talaf namanya. Mobil enggak bisa dipakai itu talaf. Rumah hancur itu talaf. Itu halaf. Jika kalau dibilang talafi, agama Rasul dianggap seperti itu, kira-kira bagaimana hukumnya? Tapi kalau dia orang jahil, ya, mungkin dia sangka salafi itu kelompok tertentu, ya, itu masuk ke dalam mencela seorang mukmin. Ya, dan ini semuanya etika yang tidak baik. Kalau ingin berkata sesuatu, ucapkan kesalahannya di mana. Terangkan kesalahan kamu ini, kesalahan kamu ini. Adapun mencela manusia dengan pemberian nama, semua orang mampu seperti itu. Dan itu bukan ciri seorang dai. Dai itu memperbaiki kesalahan. Dia keliru di mana? Luruskan kekeliruannya. Adapun cuma pakai bahasa-bahasa yang seperti ini, orang bisa pakai bahasa seperti ini. Banyak orang yang lebih mampu dari dia pakai bahasa seperti ini. Bahkan kalau di pasar sana, dia bisa dapat bahasa kebun binatang. Bisa didapatkan. Itu bukan bahasanya para penuntut ilmu. Orang-orang yang belajar. Baik.